Saatnya memilih penonton untuk berfoto bersama Rizky Ridho. Berdua. Udah. Oke. Sini handphonenya mana? Kamu handphonenya mana? Ini bareng, oke. Sini handphone, ada yang mau handphone, sini. Ayo lagi, silakan. Ayo cepetan. Aku sudah, udah cukup terakhir. Dah, silakan. Langsung berempat. Udah cukup ya. Satu-satu. Oke. Kita yang fotoin ya, enggak usah selfie-selfie nanti malah lama. Sangat rindu. Yang belum kebagian jangan khawatir, nanti Rizky Ridho masih akan nyanyi lagi. Terima kasih ya. Rizky Ridho ntar mau tampil lagi katanya. Iya dong, masih ada dong. Oke, terima kasih. Berjumpa lagi. Terima kasih, cukup. Oke, teriakannya mana ini? Supaya kita dapat bertemu. Oke, sekali lagi untuk Rizky Ridho dan Lesti. Silakan, Rizky Ridho menempati sofa empuk di belakang sana lagi ya. Nanti Rizky Ridho masih akan tampil lagi ya. Tiga finalis lainnya pun akan tampil di lagu mereka yang kedua. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di konser Rizal. Dangdut Akademi 2.